Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Terakhir pembahasan kita masih dalam kitabul hajj. Tersisa beberapa masalah yang belum sempat kita baca. InsyaAllah kita akan menyelesaikannya dan kita akan masuk pada bab yang berikutnya terkait az-zawjiyah, rumah tangga. Masalah yang berikutnya dari kitabul hajj yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yaitu bahwa para wanita boleh untuk keluar. Yajuzu lin-nisa'i ayyanfirna ma'ad-da'afati minal muzdalifati ba'da ghaibubatil qamar. Wanita boleh keluar dari Muzdalifah bersama orang-orang lemah dari kaum laki-laki setelah ghaibubatil qamar, setelah hilangnya bulan, yakni setelah lewat pertengahan malam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para jamaah haji setelah wukuf di Arafah dari ba'da dhuhur, mereka wukuf di Arafah tanggal 9 sampai terbenam matahari. Setelah terbenamnya matahari, berangkatlah para jamaah haji menuju tempat yang disebut dengan Muzdalifah. Mereka menetap di situ sampai waktu fajar, yakni sampai subuh. Asalnya demikian, tetapi Rasul alaihi salatu wasallam berikan keringanan bagi para wanita dan orang-orang lemah di malam ke-10 malam Id tersebut untuk keluar ketika telah lewat pertengahan malam. Dan langsung mereka keluar menuju Mina, kemudian melempar jumrah Aqabah di sana. Asalnya melempar jumrah itu dilakukan setelah terbitnya fajar, yakni setelah sholat subuh. Namun diberi keringanan bagi mereka yang sudah keluar dari Muzdalifah di pertengahan malam, maka boleh mereka langsung melempar jumrah, melempar batuan kecil di Mina, walaupun sebelum fajar. Kemudian masalah yang berikutnya, setelah wanita melempar jumrah Aqabah sebagaimana laki-laki, maka yang dilakukan berikutnya adalah mencukur rambut kepala, at-taqsir awil halq. Adapun bagi wanita, maka tidak disyariatkan yang namanya al-halq. Al-halq yaitu menggundul, menghabisi rambut. Ini tidak disyariatkan bagi wanita. Syarat ini, mencukur rambut sampai habis, itu khusus untuk laki-laki. Adapun wanita, maka tugas mereka cukup untuk mencukur rambut kepala mereka seukuran unmulah. Apa itu unmulah? Unmulah adalah ra'sul usbu'i minal mifsalil a'la, yaitu ujung ruas jari. Ujung atas ruas jari. Jadi di setiap jari kita ini ada 3 ruas. Bagian ujung atasnya itu yang disebut dengan unmulah. Itulah yang dicukur bagi wanita di saat ihram atau di saat haji. Tidak lebih. Bahkan Nabi SAW meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Laisa 'alan nisa'i halqun, innama 'alan nisa'i taqsir." Wanita itu tidak perlu untuk menggundul, tetapi bagi mereka adalah memendekkannya, yakni mencukurnya saja. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain juga beliau melarang seorang wanita untuk mencukur habis rambutnya. Dan ini juga merupakan ijma' ulama bahwa wanita dalam pelaksanaan ibadah haji tidak boleh mencukur dengan habis rambut mereka. Kemudian masalah yang terakhir yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa wanita disunnahkan sebagaimana laki-laki untuk menziarahi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Atau sebelum itu, Setelah melempar jumrah Aqabah, para wanita kemudian mencukur rambut mereka. Setelah mencukur rambut, berarti mereka sudah tahallul, sudah bebas dari larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram itu disebut dengan, seorang dikatakan dengan muhrim karena dia dilarang melakukan perkara-perkara yang asalnya boleh, tapi karena dia ihram maka diharamkan hal-hal tersebut. Sampai kapan larangan tersebut berlaku? Jawabannya sampai dia tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu ketika seorang telah melempar jumrah Aqabah. Ini pendapat yang sahih. Jadi kapan tahallul? Tahallul itu terjadi setelah melempar jumrah Aqabah tanggal 10. Maka dengan itu dia telah tahallul. Namun jenis tahallul inilah tahallul yang pertama. Tahallul yang pertama itu semuanya yang diharamkan di saat dia ihram itu boleh menjadi seperti semula hukumnya. Boleh kecuali satu, yaitu kecuali al-jima'. Sampai tahallul kedua. Ketika sudah tahallul kedua, maka sudah boleh bagi dia untuk melakukan hubungan ketika sudah tahallul kedua. Kapan tahallul kedua terjadi? Tahallul kedua itu tahallul yang lebih besar, tahallul yang sempurna. Selesai daripada haji dengan sempurna, halal bagi dia segala sesuatu yang diharamkan sebelumnya, yaitu terjadi setelah tawaf al-ifadah. Setelah tawaf terakhir atau tawaf al-ifadah di tanggal 10 tersebut. Jadi mencukur rambut, kemudian menyembelih hewan al-hadi, kemudian setelah itu tawaf al-ifadah. Dan ini merupakan rukun haji. Jadi harus tawaf ifadah. Apabila seorang wanita tidak tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah dan tidak diterima. Karena namanya tawaf ifadah itu harus dilakukan. Baik wanita yang haid maupun wanita yang tidak haid. Jika dia haid, tidak boleh dia melakukan tawaf. Maka bagaimana caranya? Menunggu sampai suci haidnya, baru dia kembali untuk tawaf. Orang yang haid, sebagaimana kita telah pelajari, tetap melaksanakan ibadah haji yang lain. Amalan-amalan ibadah haji yang lain tetap berjalan dan dia lakukan. Hanya saja tawaf di Ka'bah tidak boleh. Nah, tawaf ifadah ini rukun, tidak boleh ditinggalkan. Maka jika ada yang berhalangan, maka dia harus menunggu sampai hilang halangan tersebut darinya, seperti haid, baru dia mengulang tawaf ifadah kemudian baru pergi. Namun di sana ada sebuah permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, bahwa apabila seorang terpaksa dan dia tidak memiliki waktu yang panjang untuk menetap di Makkah dalam keadaan dia belum tawaf ifadah, seperti dia sudah memiliki tiket untuk pulang ke kampungnya atau dia harus segera pergi dari Makkah dalam keadaan wanita ini masih haid, belum selesai hajinya, masih belum sempurna tawaf ifadahnya, belum ada dia lakukan, maka di sini jelaskan para ulama kondisi yang seperti ini darurat. Darurat, dan jika wanita ini pergi tanpa melakukan tawaf ifadah, maka haji dia tidak sah, hajinya tidak sah. Sehingga kondisi yang darurat ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam kondisi yang seperti ini boleh seorang wanita walaupun haid dia tetap tawaf di Ka'bah dalam kondisi yang seperti ini, karena ini termasuk darurat. Jika dia tidak melakukannya, tidak teranggap haji dia, sehingga dia kembali ke kampung dalam keadaan belum tercatat ibadah hajinya. Dalam keadaan ibadah haji itu panjang prosesnya, harus menunggu lagi, maka ini tentu akan memberatkan. Jika kita katakan tidak boleh, maka akan memberatkan wanita tersebut. Demikian juga ini fatwa Lajnah Ad-Daimah. Kemudian masalah yang terakhir dari masalah haji yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah bahwa wanita sebagaimana laki-laki disyariatkan, disunnahkan untuk ziarah masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja sebagian ulama mengatakan, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, bahwa tidak disyariatkan bagi wanita untuk ziarah ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan wanita bukanlah orang yang ahli untuk ziarah, dan diharamkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la'anallahu zuwarat al-qubur, Allah melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur. Dan inilah pendapat jumhur ulama, bahwa wanita tidak boleh berziarah ke kuburan, sekalipun ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga fatwa Syekh bin Baz rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Dan ini pendapat yang lebih berhati-hati tentunya, lebih berhati-hati. Walaupun di sana ada pendapat yang kedua, yaitu bolehnya seorang wanita ziarah kubur. Tapi dengan ini kita telah menyelesaikan dari pembahasan Kitabul Hajj. Dan insyaAllah kita akan masuk pada pasal yang berikutnya, yang merupakan pasal yang terakhir yang diletakkan oleh Al-Imam Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala, yaitu terkait ahkamun, bisa dilihat pada halaman 95. Al-Fasru Tasi'u ahkamun takhtassu bizawjiyah wa inha'iha. Hukum-hukum terkait az-zawjiyah, rumah tangga dan penyelesaiannya. Terkait hukum yang berkaitan dengan rumah tangga. Di sini ya Syekh menjelaskan, memulai pembahasan bab ini dengan menyebutkan beberapa dalil tentang syariatnya an-nikah, menikah. Di antaranya firman Allah Azza wa Jal, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri azwajan, pasangannya, laki-laki dengan perempuan. Di antara hikmahnya apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang, cenderung kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian, sesama pasangan tersebut, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Dan juga firman Allah yang lain, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Allah perintahkan para wali untuk menikahkan al-ayama, dan nikahkanlah al-ayama. Apa itu ayama? Ayama jama' ayyim, yaitu yang belum memiliki pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, itu disebut al-ayama. Nikahkanlah al-ayama di antara kalian, minkum, dari kalian, was-salihin, dan orang-orang saleh, min ibadikum, baik dari laki-laki, wa imaikum, maupun dari wanita. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, apabila mereka itu fakir, masih belum cukup, apa kata Allah? Allah janjikan, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan cukupi mereka dengan keutamaannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Ini beberapa ayat tentang syariat an-nikah. Dan juga ayat yang lain Allah mengatakan, فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Maka Allah jadikan dari mani tersebut az-zawjain, dua pasangan, laki-laki dan perempuan. Berkata Ibn Kathir rahimahullah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, هَذَا أَمْرٌ بِالتَّزْوِيجِ. Ini perintah, ayat ini perintah tentang menikah. وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ, sebagian ulama berpendapat, ila wujubihi, tentang wajibnya menikah, ala kulli man qadira alaih, bagi yang mampu untuk menikah, maka hukumnya wajib untuk menikah. Apa hukum nikah dalam Islam? Hukumnya sunnah. Tetapi bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Dijelaskan para ulama, hukum nikah bisa menjadi wajib kapan? Apabila seseorang khawatir dengan kekhawatiran yang besar dirinya akan terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka di sini wajib bagi dia untuk menikah. Dan dia mampu menikah, maka di sini hukumnya wajib bagi dia untuk menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, sehingga dia tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal tersebut. Dalil tentang syariat nikah dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga tentang wajibnya menikah bagi orang yang mampu menikah. Sebagai Allah mengatakan demikian. Di antara dalilnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ya ma'asyar as-syabab, ya ma'asyar as-syabab, wahai sekalian as-syabab, pemuda, termasuk juga pemudi. Faman istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah untuk menikah, untuk berhubungan, sudah punya kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Lihat konteks hadis ini ditujukan kepada siapa? Para pemuda. Nabi alaihissalatu wassalam menunjukkan sabdanya di sini kepada para pemuda, sehingga bersegera dalam menikah ini merupakan ajaran Islam. Merupakan ajaran Islam. Maka tercela seseorang yang mampu menikah tapi dia menunda-nunda pernikahannya. Apa sebabnya? Seorang pemuda pasti hawa nafsunya itu besar. Maka Rasul di sini mengatakan, fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah seseorang itu aghaddu lil basar, akan bisa lebih menundukkan pandangannya dibandingkan sebelum nikah. Dia melihat apa yang dia inginkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, lebih bebas matanya melihat orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk dia lihat. Tapi ketika dia menikah, maka itu bisa lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan lebih apa, menjaga kemaluan. Qala wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum, dan siapa yang tidak mampu untuk menikah, masih belum mampu untuk menikah, maka Rasul memberikan solusi. Fa 'alayhi bis-shaum, hendaknya dia untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena hal itu merupakan benteng bagi dia, tameng bagi dia, perisai bagi dia untuk tidak terjatuh pada perkara yang haram. Dan juga dikarenakan as-shaum ini melemahkan syahwat. Seorang yang berpuasa itu syahwatnya akan lebih bisa ditahan, sehingga dia tidak mudah terjatuh pada perbuatan az-zina, perbuatan haram. Inilah syariat an-nikah. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwa an-nikah merupakan syariat Islam. An-nikah merupakan syariat Islam berdasarkan dalil Al-Quran, was-sunnah, dan juga kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama bahwa menikah itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari sisi yang lain menikah itu merupakan fitrah manusia, kebutuhan manusia yang diterima oleh akal. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya syahwat, kebutuhan untuk menyalurkan syahwatnya. Demikianlah. Bahkan menikah ini merupakan sunnahnya para nabi dan rasul sejak zaman dahulu. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad para rasul-rasul sebelummu, dan kami menjadikan, wa ja'alna lahum azwajan, kami jadikan untuk mereka azwajan, istri-istri, wa dhurriyyah, dan keturunan. Demikian juga Nabi alaihi salam bersabda dalam hadis yang lain, tazawwaju, menikahlah kalian, fa inni mukathirun bikumul umam, karena sungguhnya aku memperbanyak, berbangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikisahkan ada 3 orang datang ke rumah istri si Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya tentang ibadahnya beliau, apa yang dilakukan di kesehariannya Rasul di rumah. Maka istri Rasul menjawab, beliau melakukan ini, beribadah ini, beribadah ini. Maka mereka mendengar jawaban tersebut, mereka merasa amalan mereka yang mereka lakukan itu masih kecil, masih sedikit dengan apa yang dilakukan Rasul alaihi salatu wasallam. Maka mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi, di mana posisi kita dengan Rasulullah? وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Padahal beliau sudah diampunkan dosanya yang awal dan yang akhir. Sudah diampuni dosanya. Tapi ibadahnya seperti itu. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan? Maka seorang dari mereka mengatakan, wallahi amma ana fa usalli al-laila abadan wala arqud. Demi Allah, aku setelah ini akan salat malam setiap hari dan tidak akan tidur. Ibadah full satu malam, dia akan hidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah. Yang lain lagi mengatakan, amma ana fa asumu ad-dahr wala uftir. Aku juga akan puasa setiap hari dan tidak akan berbuka selamanya. Yang satu lagi mengatakan, amma ana fa'atazilun nisa. Aku akan fokus beribadah dan aku akan menjauhi wanita. Wala atazawwaju abada, dan aku tidak akan menikah selamanya. Maka Nabi SAW mendengar berita ini. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, mana mereka orang yang mengatakan demikian dan demikian. Kemudian Rasul mengatakan, antumul ladzina kultum kadza wa kadza, apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Maka beliau mengatakan, ama wallah, ketahuilah, demi Allah, inni la akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lah, dan paling bertakwa kepadanya. Naam, Rasulullah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyamai tingkat keimanan Rasulullah, ketakwaan Rasulullah. Tetapi beliau mengatakan, lakinni, tetapi asum wa uftir, aku itu puasa dan aku berbuka. Tidak setiap hari aku puasa. Aku berpuasa dan aku berbuka. Usalli wa arqud, aku salat malam, aku juga tidur di malam juga. Tidak semua malam aku hidupkan untuk salat. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Padahal aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sehingga dari sini kita mengambil faedah bahwa ibadah itu bukan yang terpenting, bukanlah banyaknya besarnya ibadah yang dilakukan, tetapi sesuai dengan ajaran Rasul itulah yang terpenting. Sesuai dengan sunnah, menepati sunnah Rasulullah itu yang terpenting dalam berjalannya seorang menuju Allah Subhanahu wa taala, sesuai sunnah. Maka Rasul mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ajaranku, kebiasaanku, dia bukan golongan dari aku. Bukan termasuk golonganku. Demikianlah Nabi SAW merupakan orang yang paling takut kepada Allah dan beliau menikahi wanita. Maka bukanlah perkara yang baik dan juga bukanlah perkara yang sunnah seseorang meninggalkan an-nikah, tidak mau menikah. Namun di sini ada sebuah permasalahan yang penting untuk diingatkan, bahwa an-nikah, nikah itu pernikahan, bukan hanya sekedar tujuannya menikah saja kemudian selesai. Tidak. Yang terbesar dari tujuan an-nikah adalah membangun rumah tangga yang soleh, membangun keluarga yang baik. Dengan cara apa seseorang bisa membangun keluarganya dengan terbiah salihah? Tentunya pertama kali, modal utama yang pertama kali harus dilakukan oleh seseorang adalah memilih pasangan yang baik. Ikhtiar az-zawj aw az-zawjati salihah. Memilih pasangan yang baik, yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana laki-laki hendaknya dia memilih mencari wanita yang saleh, yang salihah, maka demikian pula wanita di saat dia akan menikah, hendaknya orang tua walinya memilihkan, mencarikan orang yang soleh untuk putrinya tersebut. Ini merupakan perkara yang wajib, perkara yang wajib. Sehingga tidak mudah rumah tangga itu hancur. Tidak mudah rumah tangga itu akan rusak. Hubungan kekeluargaan akan menjadi hancur disebabkan salah memilih pasangan. Nabi SAW telah membimbingkan kita dalam masalah ini. Perkara yang penting. Betapa indahnya hadis Rasul alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi, laki-laki memilih wanita dan menikahi wanita itu karena ada tiga tujuan. Karena tiga sebab. Tiga sebab. Yang pertama, dia mau menikahi seorang wanita lima liha. Karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasabnya, kedudukannya, posisinya. Wali jamaliha, dan karena kecantikan parasnya. Wali diniha, dan karena agamanya. Ada empat sebab yang dimana mayoritas laki-laki tidaklah menikahi wanita kecuali karena empat sebab ini dia memilih seorang wanita untuk dijadikan pendamping hidupnya. Imma dia banyak harta, atau dia merupakan orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah kaumnya, nasabnya bagus, atau yang ketiga, karena kecantikan yang ada padanya, yang keempat, karena agamanya. Rasul kemudian mengakhiri sabdanya dengan mengatakan, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Maka pilihlah, apa bimbingan Rasul, pilihlah yang memiliki agama. Pilihlah orang yang beragama dengan baik. Dzatud din taribat yadak. Pasti kamu akan beruntung. Beruntung. Pilihlah. Prioritaskan yang beragama. Nah, ini penting. Harta. Berapa banyak seorang menikah dengan wanita karena harta yang dituju. Wanita yang memiliki banyak harta, dia incar wanita tersebut. Dia nikahinya karena hartanya. Maka di kemudian hari rusak rumah tangga. Karena apa? Sebab awalnya salah memilih wanita. Seorang wanita yang memiliki harta, tetapi tidak beragama, tidak baik agamanya, pasti hartanya itu akan membuat dia sombong terhadap suaminya. Merasa dia lebih tinggi dari suaminya. Merasa dia sudah mencukupi dengan hartanya, tidak butuh dengan nafkah suami. Sehingga suami dalam posisi yang seperti ini, dia lemah. Lemah. Wanita sudah menganggap dirinya cukup, tidak butuh dengan peran dia. Apa yang akan terjadi jika demikian rusak rumah tangga? Anggap misalnya dia orang kaya. Di kemudian hari hilang habis hartanya, rugi dia, mengalami kerugian yang besar, menjadi orang miskin. Apa yang akan terjadi pada suami? Berubah. Tidak ada cinta lagi terhadap istrinya, karena dia bukan cinta kepada sosok wanita tersebut, tetapi dia mencintai harta yang bisa diambil manfaatnya. Hancur. Karena apa? Memilih harta. Ada juga orang yang lebih mementingkan, memprioritaskan nasab, pangkat dan jabatan, kedudukan wanita. Dia menikahi wanita ini karena dia orang yang terkenal, nasabnya tinggi. Di kemudian hari, sama seperti yang pertama, hancur rumah tangganya. Apa sebabnya? Demikian. Seorang wanita memiliki nasab yang tinggi sehingga dia bisa merasa di atas suaminya. Dia merendahkan nasab suaminya, mengucilkan suaminya. Bahkan mungkin keluarganya meminta, mengharuskan suaminya untuk melakukan ini dan itu. Mengharuskan suaminya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya. Karena istrinya orang yang memiliki nasab yang tinggi, yang pantas untuk dia ditempatkan. Tidak boleh seperti ini dan itu. Menyusahkan suaminya, memberatkan suaminya. Ini apabila tidak beragama tentunya. Ini jika hanya diincar dari sisi nasabnya saja. Akan rusak. Demikianlah. Demikian juga ada banyak dari kaum muslimin, banyak dari manusia yang lebih memilih mencari wanita dari satu sisi saja, yaitu dari lijamaliha, karena kecantikan parasnya. Kecantikannya saja, dia mau menikah dengan wanita ini karena cantik. Tetapi dia tidak beragama. Iya, kalau beragama, baik, di atas kebaikan, lebih baik malah, bagus. Tetapi cantik, bagus wajahnya. Tetapi tidak beragama dengan baik. Tidak memiliki akhlak yang baik. Tertipu dengan kecantikan dia. Sehingga apa yang terjadi? Seorang wanita merasa bisa mempengaruhi suaminya. Meminta, menuntut apa yang dia inginkan. semua yang dia inginkan harus dipenuhi oleh suaminya. Demikianlah rusak rumah tangga. Kemudian nanti apabila hilang kecantikan yang ada pada dia, sudah hilang juga cinta yang ada pada suaminya. Seperti cahaya. Seperti cahaya yang menerangi. Apabila cahaya itu hilang, sisanya adalah panas. Yang tersisa adalah panas. Tidak ada romantis lagi dalam kehidupan rumah tangga. Tidak bisa cinta lagi kepada istrinya, dikarenakan sudah hilang kecantikan yang ada pada istrinya tersebut. Siapapun dia, laki-laki maupun perempuan, yang Allah berikan kelebihan dalam rupa, maka pasti itu akan hilang. Akan hilang. Berlalu hari, berlalu bulan, tahun, zaman itu terus berlalu. Jika seorang mementingkan ini saja, pasti itu akan sirna. Akan hilang yang dahulu cantik, berubah. Sekarang menjadi tua, sekarang menjadi keriput, dan seterusnya. Hilang juga romantis dalam rumah tangga tersebut. Demikianlah jika seorang tidak takut kepada Allah Azza wa Jal, maka pasti rumah tangga itu akan berantakan. Apa sebabnya? Karena tidak memilih orang yang beragama. Lihatlah wanita yang tercantik di dunia ini. Siapa? Sebelum 50 tahun yang lalu, anggap dia seorang wanita yang tercantik di dunia. Sekarang, tua, siapa yang mau sama dia? Dihargai berapa? Tidak ada yang mau. Hilang. Rupa itu akan hilang. Ini jika hanya mementingkan sisi-sisi ini saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fawfar bidhatid din," pilihlah orang yang beragama. Ini yang pertama, beragama, pilih dia. Taribat yadak, sebagaimana perempuan, sebagaimana laki-laki memilih istri wanita yang beragama dengan baik, maka sebaliknya, seorang wanita, demikian juga pilihlah laki-laki dengan baik. Pilihlah laki-laki yang beragama, dzuddin, yang memiliki agama. Kenapa? Karena dengan agama inilah hidup rumah tangga itu akan harmonis. Dengan agama ini, tentunya dengan syarat tadi, sama-sama soleh dan solehah. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki agama. Jika tidak, akan berbeda nanti. Harus sama-sama beragama. Laki-lakinya beragama, istrinya juga beragama dengan baik. Hati-hati memilih laki-laki atau istri yang tidak baik. Berapa banyak wanita yang solehah asalnya. Wanita yang solehah baik. Agamanya bagus. Hidup di keluarga yang baik. Kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang jelek agamanya. Berubah keadaan wanita ini. Berubah menjadi jelek. Apalagi wanita lemah akan dipengaruhi oleh laki-laki ini. Sebagian orang mengatakan, insya Allah orang ini akan dapat hidayah dengan anak saya perempuan. Terlanjur suka bapaknya dengan laki-laki ini, menikahkan dengan putrinya. Yang baik padahal putrinya. Mudah-mudahan orang ini dengan saya nikahkan dengan anak saya, dapat hidayah melalui putri saya. Tidak, hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal. Hidayah di tangan Allah. Wanita keseringannya lemah apabila dihadapi dengan laki-laki. Dan laki-laki memiliki sifat apabila dia menjadi seorang suami. Apalagi dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia memiliki egois. Mementingkan keperluan dirinya. Pengin untuk dilayani. Merasa dirinya pemimpin. Tidak mau diatur. Bagaimana dia akan beri hidayah kepada suaminya? Dia yang berubah. Maka pilihlah laki-laki yang baik, yang beragama. Bagaimana cara memilihnya? Bukan sekedar tampilan luarnya saja memilih laki-laki itu. Jangan kita menilai dengan zahirnya saja. Banyak orang yang zahirnya baik, memelihara jenggot, pakaiannya salafi, pakaiannya sesuai sunnah, tetapi akhlaknya jelek. Pendusta. Suka berbuat maksiat kepada Allah. Khianat ucapannya kasar dan seterusnya. Tidak cukup hanya sekedar penampakan luar, harus teliti dalam memilih pasangan hidup. Nah, memelihara jenggot, tidak isbal dalam berpakaian, ini harus, ini merupakan syarat Islam, tetapi tidak cukup itu saja. Dikatakan orang telah beragama dengan baik, tidak hanya sebatas itu, harus semuanya. Memiliki agama yang baik itu, yaitu dia betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menjaga agamanya, akhlaknya, muamalahnya, dan seterusnya. Semuanya itu adalah agama. Bukan hanya sekedar penampilan. Berapa banyak orang yang hanya tertipu dengan tampilan luar, berjenggot, dan seterusnya. Tetapi dia belum lebih dalam mengetahui siapa sebenarnya orang ini. Kemudian terburu-buru menikahkan dengannya, baru setelah itu ternyata orang ini bukanlah orang yang baik. Maka ini merupakan nasihat bagi setiap wali, bagi setiap orang tua, hendaknya memperhatikan di saat memilih pasangan hidup. Karena ini berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Rumah tangga itu ditentukan di awalnya yaitu dengan memilih pasangan yang baik. Inilah Rasulullah SAW mengatakan, tungkahul mar'ah di arba. Wanita itu dinikahi dengan karena empat perkara. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Fabfar, pilihlah yang beragama. Terlebih dahulu, taribatirat. Baru setelah itu akan beruntung kamu. Semua itu akan hilang. Semua itu hanya sementara. Apabila tidak disertai agama. Namun jika disertai agama, memiliki agama yang baik plus cantik, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Memiliki agama yang baik plus orang yang kaya, tetapi beragama, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, tidak sombong kepada suaminya, bagus. Tetapi harus ada agamanya, harus baik agamanya. Jangan tergiur dengan perangai yang lain sebelum agamanya. Itulah mukaddimah tentang pembahasan az-zawjiyah, ahkam hukum-hukum terkait dengan rumah tangga dan penyelesaiannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi yang berbicara dan yang mendengarkannya. Jika ada kekurangannya, maka itu datang dari sini dari syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.